نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث نمبر 245 244 ya, atau bab ini belum ya? Ya, kita masuk bab baru, bab ke 29. Wudu'u hawajil muslimin, menunaikan, melaksanakan hajat-hajat kaum muslimin, membantu terlaksananya hajat kaum muslimin. Saya bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Salim hafizahullah. Yang bagi 'alal muslimi ay yas'a fi qada'i hajati ikhwanihi al-muslimin. Selayaknya, seharusnya seorang muslim berusaha menunaikan, membantu terwujudnya hajat saudaranya, sesama muslim. Jadi kalau ada saudara kita kekurangan uang, tidak punya kerjaan, ya terlilit hutang, dan kita sanggup membantu, ini ujian bagi kita seorang muslim. Ringan atau berat, laksanakan. Ya, kadang seseorang di antara kita melaksanakannya dengan ringan, karena apa? Sudah terbiasa atau banyak uangnya. Kadang di antara kita melaksanakannya dengan berat, karena tidak biasa mengeluarkan uang kecuali untuk diri kita, atau karena memang uang kita hanya pas-pasan atau lebih sedikit. Nah, ini ujian bagi kita. Ya, bil fi'li au bit tasabbuh, bisa dengan perbuatan atau bisa dengan wasilah. Wasilah tasabbuh yang bisa menyebabkan saja. Misal tidak punya uang kita untuk membantu si fulan yang terlilit hutang ini, tapi kita punya kenalan orang-orang kaya. Nah, kita tunjukkan, barangkali antum mau menolong si fulan ini, dia baru saja di PHK atau dia terlilit hutang atau dia terkena musibah dan seterusnya. Ah, ini termasuk berbuat baik. Ya. Wa innal muslima li akhihi almuslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Karena seorang muslim terhadap saudaranya sama muslim itu seperti satu bangunan yang satu sama lain itu saling menguatkan. Kita lihat bangunan saling menguatkan. Ketika baru berdiri pagar saja, dinding saja belum kuat. Ketika sudah ada tornya, ya, dinding sebelah sininya dan seterusnya bertambah kuat. Nah, begitulah seorang muslim. Ini lafaz Nabi. Yashuddu ba'duhu ba'dan kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Ini lafaz Nabi, berarti tepat hak. Wa yasuddu 'ausatu, dan menutup kekurangan. Seorang muslim tentu punya kekurangan, punya kelemahan, kita tutup. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi membawakan sebuah ayat dalam surat Al-Hajj ayat 77. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kata la'alla dalam kamus diterjemahkan dengan semoga, mudah-mudahan. Tapi la'alla kalau diucapkan oleh Allah maka bermakna pasti. Bermakna pasti, bukan mudah-mudahan lagi. Sebagaimana ayat yang sangat terkenal ya, berpuasalah kalian sebagaimana kami telah wajibkan kepada kalian berpuasa, sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini kurang tepat. Pasti kalian bertakwa kalau kalian berpuasa sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tentang tafsir ayat ini, penjelasan ayat ini antum bisa lihat di bab mujahadah. Ini terulang lagi. Biasa Imam Nawawi mengulang-ulang ayat yang pernah beliau bawakan di bab lain yang sekiranya berhubungan. Ya. Maka tidak usah kita bahas secara lebih rinci lagi, sudah pernah kita bahas di bab mujahadah. Antum baca sendiri di bab mujahadah. Begitu juga hadis berikutnya 244, ini pun sudah Imam Nawawi bawakan di hadis nomor 234. Berarti 10 hadis dari belum lama ya. Saya bacakan aja. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. "La yadzlimuhu wa la yusrimuhu." Tidak boleh dia menzalimi saudaranya dan tidak boleh menyerahkan saudaranya ini kepada orang kafir. "Man kana fi hajati akhihi," barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, "karallahu fi hajati," maka Allah akan tunaikan hajatnya. "Wa man farraja an muslimin kurbatan," dan barang siapa menghilangkan kesusahan dari diri seorang muslim, "farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah," maka Allah akan jauhkan darinya musibah, bala pada hari kiamat. "Wa man satara musliman satarahumullah yaumal qiyamah," dan barang siapa menutup seorang muslim, yang dimaksud menutup aib seorang muslim, orang muslim ini manusia bukan malaikat, tentu ada aib, walaupun dia ulama, walaupun kiai, walaupun ustaz, tentu punya aib. Bagi kita yang tahu, sembunyikan. Ya, tidak ada manusia yang tidak punya aib, termasuk sahabat. Ya, ada aibnya, apalagi kita semua punya aib. Kalau tahu, tutupi. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, penjelasan fawaid, kesimpulan hukum dari hadis ini sudah diserahkan oleh Syekh Salim di hadis nomor 234. Kita teruskan hadis 245. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya," barang siapa menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin. Tadi di atas disebut apa? Muslim. Sekarang disebut mukmin. Bagaimana? Sama. Muslim dan mukmin itu sama dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Idza taraka istama'a, idza istama'a istaraka. Kalau berkumpul maka berpisah, kalau berpisah maka berkumpul. Artinya apa? Kalau disebut dua-duanya, masing-masing mempunyai pengertian beda. Al-Quran itu ini, sunnah itu ini, mukmin itu ini, muslim itu ini. Tapi kalau disebut satu saja, maka mencakup dua-duanya. Mencakup dua-duanya. Kalau ada orang mengatakan, "Mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran," otomatis pada sunnah juga. "Mari kita mengikuti sunnah Nabi," otomatis Al-Quran juga. "Si fulan mukmin," otomatis Muslim juga. "Si fulan muslim," otomatis mukmin juga, dan begitu seterusnya. Ya, maka tidak masalah di atas disebut muslim, di bawah disebut mukmin. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari diri seorang mukmin dari kesusahan dunia ini, nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dia nanti pada hari kiamat. Apakah ada manusia yang pada hari kiamat tidak mengalami kesusahan? Jawab, tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada yang tidak susah. Sampai para nabi dan rasul susah. Kenapa? Tidak makan, tidak minum. Begitu dibangkitkan di yaumil mahsyar, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki. Dan masih kunsuk, belum dikhitan, persis seperti ketika dia dilahirkan. Ya, dan tidak ada naungan. Tidak ada naungan kecuali naungan langsung Arsy-Allah yang akan menaungi 7 golongan orang dengan hadis yang sangat terkenal itu, ya. Semuanya telanjang. Tentu ini satu kesusahan. Satu kesusahan dialami oleh seluruh manusia. Kesusahan ini akan Allah hilangkan apabila kita menghilangkan kesusahan saudara kita sama muslim, sama mukmin. Ya. Kemudian wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa memudahkan orang yang kesusahan. Antum punya piutang, si fulan utang pada kita, susah dia untuk membayar, susah karena memang enggak punya uang. Bukan karena enggak mau, tapi enggak punya uang. Barang untuk dijual juga tidak ada. Maka kita mudahkan. Kita mudahkan. Ya sudah. Kata Nabi apa? Yang pertama, beri tangguh. Sudah jatuh tempo, dia sanggup membayar tanggal 1 Ramadan misalnya. Di 1 Ramadan ternyata dia belum punya. Langkah pertama bagaimana? Undurkan, tangguhkan. Ya, ya sudah, undurkan 1 bulan, 1 Syawal. Ya. Langkah kedua bagaimana? Kurangi. Udah, kamu enggak usah bayar 1 juta, bayar saja separuhnya 500 ribu. Ya, ini lebih baik lagi. Yang terakhir, yang terbaik, apa? Bebaskan. Begitu. Jadi, memberikan hutang kepada sang muslim, itu seperti itu. Bukan, nanti baliknya berapa. Kalau sekarang begitu. Nanti tiap bulan saya dapat berapa. Iya, ya kalau bagi hasil tentu boleh-boleh saja untuk diputarkan uang itu, tentu sekian persen dari keuntungan, bukan sekian persen dari modal. Kalau sekian persen dari modal tentu jatuh ke riba. Ya. Nah, begitu cara memudahkan orang yang berhutang kepada kita. Yang pertama menunda, yang kedua mengurangi, yang ketiga membebaskan. Maka tidak ada dalam Islam menambah 1 juta utangnya, bayarnya 1,2 misalnya, tidak boleh, mutlak haram, ini riba jahiliyah, ini ribanya Abu Jahal Abu Lahab. Ya, haram dalam Islam mengambil keuntungan dalam utang piutang, dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun kita mengambil keuntungan dari utang piutang, haram. Karena apa? Karena orang yang menghutangi seseorang, maka dia mendapatkan pahala seperti sedekah. Kita hutangkan kepada si fulan 1 juta, maka persis kita dapat pahala berapa? Sedekah 1 juta. Maka haram kita mengambil keuntungan dari hutang piutang. Ya? Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan ini dalam bentuk apapun, ya, bukan hanya utang saja. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan dia urusannya baik di dunia atau di akhirat. Dua-duanya ini. Dunia dan akhirat. Tentu ini janji Allah. Tentu kita senang kan kalau dimudahkan orang. Ya, orang-orang pernah tilang habis sekian ratus ribu, kita dimudahkan oleh Allah, ya, hanya beberapa belas ribu, ya tentu kita senang dimudahkan oleh Allah dengan cara yang halal, ya. Kalau mau seperti itu, urusan kita mudah dengan birokrasi pemerintah, dengan ini dan itu mudah, maka kalau ingin, maka mudahkan orang lain yang bisa kita mudahkan, ya. Hal seperti ini tentu boleh, karena ini ada janji. Bukan berarti ini beramal mengharapkan dunia, tidak. Segala sesuatu yang ada iming-iming dunia, maka boleh kita raih iming-iming itu. Bukan berarti bahwa syirik mengharapkan dunia dari amal ibadah kita. Kalau memang tidak ada iming-iming dunia, iya. Seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat lima waktu, puasa, ini semua iming-imingnya adalah akhirat. Tapi kalau ada iming-iming dunia, misalnya sholat istisqa, kan akan diberikan hujan. Maka ini boleh. Dengan sholat istisqa kita mengharapkan hujan, boleh. Ya, dengan ini jelas, ini janji Allah. Maka boleh kita harapkan. Yang tidak boleh, kita menukarkan ibadah kita dengan dunia. Biar dagangan laris, saya harus sholat duha. Biar anak saya lulus ujian, badan sehat, saya harus puasa Senin Kemis. Ini yang tidak tepat, ya. Bahwa sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis dan seterusnya, tentu kita mengharapkan upah akhirat. Bagaimana kita kalau mau mengharapkan anak kita lulus ujian dengan nilai bagus, sehat badannya, dan tentu boleh. Caranya bagaimana? Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan tukarkan dengan sujud kita, jangan tukarkan dengan rukuk kita, sedekah kita, puasa kita dan seterusnya. Ya, karena ada bab khusus dalam kitab Tauhid, minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Termasuk syirik, yaitu seseorang dengan ibadahnya ini mengharap dunia. Ini syirik. Ya, dia ceramah kemana-mana mengharapkan imbalan, mengharapkan gaji. Ya, ini termasuk syirik. Ya, bisa jatuh ke dalam sirkul asghar. Ya, dia puasa harapannya apa? Biar dapat ilmu kebal. Dia sholat harapannya apa? Biar rezeki lancar. Ini bisa jatuh ke dalam sirkul asghar. Ya, termasuk syirik adalah orang yang beramal akhirat mengharapkan dunia. Ya. Kemudian, wallahu fi auni al-'abdi. Allah senantiasa akan menolong hambanya. Maka al-'abdu fi auni akhihi. Selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Ya, ini terus di sini ditekankan saudara, saudara, saudara, berarti sesama muslim. Ya, wabil khusus lagi memang saudara, saudara, saudara, ada hubungan famili, ini lebih diutamakan lagi. Ada tetangga kita perlu kita bantu. Bersamaan dengan itu ada adik kita, keponakan kita juga perlu dibantu. Uang pas, maka kita dulukan keluarga, adik, keponakan dan seterusnya. Ya, sebagaimana yang Nabi contohkan terhadap orang sahabat yang mensedekahkan Abu Thalha, ya, mensedekahkan kebun Bayruha, di mana kebun ini sangat-sangat dicintai oleh Abu Thalha. Nabi sering masuk ke situ, makan kurma, anggur, ya. Ada air di situ, ya. Ketika turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kalian mensedekahkan apa yang kalian cintai. Kata Abu Thalha, ya Nabi, saksikanlah, semua orang tahu bahwa harta yang paling aku cintai adalah kebun ini. Maka demi cintaku kepada Allah agar mendapatkan kebaikan, akan aku sedekahkan kebun ini di jalan Allah. Silahkan engkau bagikan kemana menurut engkau baik. Ya, apa kata Nabi? Bagikan untuk kerabat, bagikan untuk saudara-saudara. Ya. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا. Barang siapa yang menempuh jalan Jadi salak di sini menempuh, meniti jalan. Yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu. Menempuh jalan apa saja. Bisa berkendaraan, bisa berjalan kaki. Dalam rangka apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu syar'i. Tentu ya. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi tepat perkataan para ulama bahwa kunci surga adalah ilmu. Ya, yang mempermudah seseorang masuk surga adalah ilmu. Lihat, barang siapa yang menempuh jalan untuk apa? Mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, jangan, maka jangan remehkan ilmu. Dan ilmu ini tidak terbatas. Ya, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika wafat, maka belum selesai mencari ilmu. Belum selesai. Masih banyak ilmu yang belum mereka dapat. Dan mereka mengaku seperti itu. Bagaimana Syaikhul Islam yang berhasil menulis 1000 judul kitab? Syaikhul Islam, bahkan lebih. Kira-kira 1000 judul kitab. Mengatakan, aku masih membuang-buang waktu. Ya, masih banyak yang belum aku ketahui. Gitu. Tidak ada yang mempunyai ilmu sempurna. Ya, sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun ada beberapa yang beliau tidak tahu. Ada beberapa pernyataan Nabi yang menyatakan bahwa beliau tidak tahu. La adri auzairun nabiyyun amla, Dzulqarnain nabiyyun amla. Aku tidak tahu Uzair itu nabi atau tidak. Aku tidak tahu Dzulqarnain itu nabi atau tidak. Jadi siapa oleh Nabi? Nabi tidak tahu. Ya. Kemudian Rasul Allah marah. Allah tidak ridho ketika Nabi Musa ditanya siapa yang paling berilmu. Nabi Musa menjawab, aku. Allah tidak ridho. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk berguru kepada Aidil. Ya, dengan 3 peristiwa yang sangat terkenal ini. Maka tidak ada kata selesai. Tidak ada tamat, tidak ada lulus dalam mencari ilmu. Terus. Terus, ya, peraimah terus mencari ilmu. Ya. Wa mat sama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah. Yang dimaksud masjid, ya. Tidaklah satu kaum, sekelompok orang berkumpul di masjid. Yatluna kitaballah. Mentala. Nah, tala di sini lebih dari sekedar qira'ah. Ya, membaca dengan memahaminya. Artinya mempelajari. Ya. Membaca kitab Allah, mempelajari Al-Qur'an. Wa yatadarusunahu bainahum, dan mentadaruskan di antara mereka. Artinya apa? Mempelajari yang tidak tahu, nanya kepada yang lebih tahu. Ini terus belajar, yang dimaksud isinya. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun as-sakinah, ketenangan. Ya. Jadi apabila di satu masjid di situ mempelajari ilmu, maka akan turun sakinah, ketenangan. Dan ini didapati oleh siapapun yang pernah merasakan. Ya. Pernah merasakan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu Allah, qala Allah wa qala Rasul, akan ada ketenangan. Ketenangan. Tentu tidak akan merasakan ini orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan bisa merasakan ini orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Insyaallah ta'ala. Ya. Bayangkan Imam Bukhari dalam keadaan tidak mempunyai pakaian yang cukup, sampai beberapa pada suatu hari tidak bisa keluar. Ya, dalam keadaan seperti itu merasa nikmat mempelajari kitab Allah, mempelajari wahyu, qala Allah wa qala Rasul. Ya, nikmat. Ilmu ini betul-betul nikmat. Ya, dan kenikmatan ilmu sekali lagi Allah berikan kepada Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Adapun sebagian orang tidak merasakan, ya, blingsakan di majlis ilmu. ya, enggak betah. Ini tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, karena apa? Ya, mungkin tidak ikhlas. Tidak ikhlas atau memang manhajnya bukan manhaj mengikuti Rasul dan para sahabat yang menjadikan ilmu itu sebagai sesuatu yang harus bisa. Ya. Tum lihat qonisbiin harfiin. Ya, tidak betah dengan ilmu. Tidak betah dengan ilmu. Ketika ada majelis ilmu, mereka tidak tertarik. Ketika ada gerakan-gerakan tertentu, baru. Lihat para ilmu. Apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Sayyidul Islam. Apakah bikin gerakan-gerakan, kumpul untuk mengadakan ini dan itu? Enggak. Perkumpulan mereka, ilmiah, membahas ilmu. Membahas ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Bertanya, dijawab. Bertanya, dijawab. Begitu. Ya, ini tidak dinikmati oleh orang-orang hizbiyyin, harakiyyin. Tidak nikmat dengan ilmu. Ya, bahkan sebagian ilmu mereka celak. Ya, ilmu ketika ada seorang ulama yang membahas tentang darah haid, apa bedanya dengan darah nifas, darah istihadah, mereka mencibirnya. Ya, kenapa bahas seperti itu? Bukankah musuh kita Amerika, Yahudi, sedang siap-siap menyerang kita? Ya, seperti itu yang diperhatikan. Mengecilkan ilmu. Ya, lihat Syaikhul Islam dalam keadaan sibuk menghadapi pasukan Tatar. Tapi bagaimana? Di tengah kesibukan ini, menggelar majlis. Membawakan qala Allah wa qala Rasul di luar kepala hafalan, hafalan mengandalkan hafalannya. Ya, inilah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, tidak mengecilkan ilmu. Wa ghasiyat humur rahmah, dan rahmat menutupi mereka. Turun sakinah tertutup oleh rahmat. Wa haffat humul malaikah, dan malaikat menaungi dengan sayapnya. Ya, menaungi di atas majlis ilmu. Ya. Jadi walaupun disebutkan majlis zikir, ini timbul salah paham. Mereka mengatakan majlis zikir yaitu zikir berjamaah, membaca subhanallah sekian ratus kali, alhamdulillah sekian ribu kali, berjamaah dipimpin oleh satu orang, maka akan datang para malaikat menaungi majlis zikir ini. Mereka salah paham. Yang dimaksud dengan majlis zikir ini adalah majlis ilmu. Tidak ada pengertian lain dari majlis zikir kecuali majlis ilmu. Ya, perkataan para imam, misal perkataan Atha bin Abi Rabbah, majlisul zikri al-majlisul ladzi yuta'allamu fihi al-halal wal-haram. Yang dimaksud dengan majlis zikir adalah majlis yang di dalamnya dibahas mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana cara nikah, bagaimana cara talak, bagaimana cara rujuk, bagaimana sifat darah haid, bagaimana sifat salat Nabi. Ini majlis zikir. Ini majlis zikir. Dengan diperkuat oleh firman Allah, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakanlah kepada ahli zikir. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahli zikir. Ya, mana mungkin bertanya kepada orang yang membaca subhanallah 100 kali, 1000 kali. Ya, tentu bertanya kepada ahli ilmu. Maka ahli zikir, ahli ilmu. Majlis zikir, majlis ilmu. Ya. Fas'au ila zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau mendengar panggilan salat Jumat, maka segeralah kepada zikrullah. Segera apa? Segera datang ke masjid untuk apa? Mendengarkan khutbah. Apa khutbah ini? Membahas apa? Tentu ilmu. Khutbah yang disampaikan ilmu. Apalagi khutbah di zaman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keluar dari lisan Nabi semuanya adalah ilmu. Ya, fa'tau ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian kepada ilmu Allah. Artinya apa yang datang dari Allah dan Rasul. Ya. Wa zakarahumullahu fi man 'indahu. dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan siapa yang di sisi Allah. Siapa di sisi Allah? Malaikat. Allah menyebut orang-orang yang ada di majelis ilmu ini, disebut namanya satu persatu di depan para malaikat, dibanggakan di depan malaikat. Ya, inilah keutamaan besar dari majelis ilmu, mencari ilmu. Ya, walaupun hasilnya tidak memuaskan. Ya, belajar Senin, Kamis sudah lupa lagi. Ya, belajar malam Senin, sono lain sholat. Ya terus, ya kemampuan kita tidak sama. Ya, kita tidak seperti Imam Daruqutni. Imam Daruqutni duduk di majlis gurunya dari awal sampai akhir bisa mengulangi tanpa catatan. Ya, tentu kita jauh dari itu. Bagaimana? Sabar. Sabar mendapatkan keutamaan tadi, walaupun tidak ingat, barangkali pemahamannya juga kurang, tapi terus hadir di majelis ilmu mendapatkan keutamaan ini. Karena keutamaan ini tidak disyaratkan dia harus hafal, dia harus paham semua dan seterusnya, enggak. Datang dengan ikhlas karena Allah, mengharapkan ilmu insyaallah ta'ala. Ya, dan pemahaman ini, hafalan ini bisa terbantu dengan kita menulis, mengulang-ulang dan seterusnya. Ya. وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ, dan barang siapa yang amalnya lambat, لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ, maka nasabnya tidak bisa membuat dia cepat. Apa maksudnya? Ya, artinya seseorang itu tergantung dengan amalnya itu. Ilmu termasuk amal kan? Tidak tergantung dengan nasab. Tidak tergantung dengan nasab. Walaupun anak raja, anak ulama besar, tapi dia amalnya kurang, maka tidak bisa nasab yang bagus ini menolong dia. Ya? Sebagaimana tentang seorang ulama besar, ya, yang membuat tarkib Musnad Ahmad. Ini sangat terkenal kitab Fathur Rabbani. Tulisan siapa ini? Tulisan siapa ini? Karya siapa? Ulama besar di Mesir. Abdurrahman Al-Banna. Abdurrahman Al-Banna. Bapaknya Hasan Al-Banna. Ya? Anaknya tidak mengikuti jejak ayahnya. Ya? Hasan Al-Banna tidak mengikuti jejak ayahnya yang ulama besar, sibuk dengan ilmu. Ya? Tapi awalnya malah jatuh ke dalam dunia sufi tasawuf. Kemudian membuat pergerakan, kemudian mendirikan Ikhwanul Muslimin. Ya, tidak tertarik dengan ilmu, tidak menyibukkan diri dengan ilmu, tapi dengan gerakan-gerakan itu. Ya, bagaimana manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah As-Salafun As-Saleh menyibukkan diri dengan ilmu. Gerakan-gerakan itu, langkah-langkah itu, cara menghadapi orang kafir itu diserahkan kepada imam, diserahkan kepada penguasa, karena memang kita tidak mampu. Tidak mampu. Ya. Misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Ya, beberapa waktu lalu dengan karikatur yang sangat keji. Siapa yang harus tampil membuat gerakan? Pemimpin kita. Pemimpin kita, ya. Kita tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, paling sekedar doa, himbauan dan seterusnya. Nah, kita serahkan gerakan-gerakan ini, membuat ini dan itu, melawan orang-orang kufar, ini pemimpin kita. Kalau pemimpin, tentu punya kekuatan. Kalau kita, tidak. Akhirnya, demo. Ya, paling banter itu kan. Karena tidak punya kekuatan, ya bisanya ngumpulin massa, akhirnya turun ke jalan. Hujat sana, hujat sini. Ya, mengganggu jalan. Udah dosa. Dosa, kata Nabi, termasuk bagian keimanan itu apa? Membuang al-adha anittori, gangguan dari jalan. Ada gangguan kekecil apa di tengah jalan, singkirkan, ini bagian dari iman. Nah, ini apa? Membikin sesak jalanan, membikin penuh jalanan. Tentu ini haram, tidak boleh. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, I'am ihanatul malhufi wattafriju 'anil kurubi qurbatun ila Allahi wa sababun fi rahmatillah li 'abdihi yaumal qiyamah. Membantu menolong orang yang malang, yang kesusahan, ini merupakan kurba, bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bentuk taqarrub dibagi dua. Bentuk mendekatkan diri kepada Allah dibagi dua. Apa? Apa? Mahdoh dan ghairu mahdoh. Ya. Yang mahdoh ini harus persis mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa misalnya? Wudu, tayamum, salat, puasa, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad dan seterusnya. Tidak boleh caranya beda dikit saja dengan cara Nabi. Maka para ulama mengatakan mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi, bid'ah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi. Lihat, hanya sekecil ini ulama jeli, karena memang tidak boleh beda dengan cara Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Ini bentuk kurba, bentuk taqarrub yang mahdhah. Gitu. Maka menunggu sifatnya. Kalau ada contoh dari Nabi baru dilakukan. Yang kedua, ghairu mahdhah. Apa yang akal kita bisa cerna, mahdhah enggak bisa cerna. Apa maksud tayamum, wudu, mencium hajar aswad, jumroh dilempar-lempar? Akal enggak bisa jawab. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Akal enggak bisa jawab. Nah, itulah mahdhah. Tapi ghairu mahdhah, akal bisa jawab. Apa misalnya? Nolong orang, mengantarkan orang ke rumah sakit, membantu biaya pengobatan orang yang tidak punya dan seterusnya, akal bisa. Dan ini dilakukan bukan hanya oleh orang muslim. Orang kafir pun melakukan. Kan banyak orang kafir yang membantu orang, yang menolong orang, yang sedekah dan seterusnya. Ah, maka ini yang dimaksud di sini termasuk ghairu mahdhah. Maka caranya beda. Tidak harus mencontoh Nabi. Tidak harus mencontoh Nabi. Ya. Yeah. Yang kedua, yustahabbu taysiru 'alal muhsin. Disukai mempermudah orang yang kesusahan. Tentu sekali lagi bagi orang yang sanggup. Biasanya penguasa, pejabat, ya. Maka Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, man wuliya amrun, barang siapa yang mendapat kekuasaan dari satu perkara, artinya dia punya kekuasaan, lalu dia dengan kekuasaannya itu memudahkan sesama muslim, ya, dia sebagai Pak RT, dia sebagai Pak Lurah, gampang membantu warganya, bikin KTP, bikin paspor, dan dimudahkan terus, dimudahkan. Maka apa kata Nabi? Mudahkanlah dia ya Allah, mudahkanlah dia ya Allah, mudahkanlah dia ya Allah. Ini doa Nabi bagi orang yang memudahkan orang lain. Dan sebaliknya, barang siapa yang mempunyai kekuasaan ya Allah, kemudian dia membuat sulit sesama muslim, ya, bikin KTP setengah tahun baru jadi, ya, bisa, ya. Kenapa nggak ada duitnya? Ya, dan ini terjadi, ini terjadi. Maka apa kata Nabi? Sulitkanlah dia ya Allah, sulitkanlah dia ya Allah. Maka kita harus takut dengan doa Nabi ini. Ya, jangan menyulitkan kaum muslimin. Ya, ada Pak RT di sini. Ya, jadi Pak RT, Pak RW, ya. Yang ketiga, i'anatul 'abdi li akhihi al-muslim sababun fi 'aunillahi lil 'abd. Membantu seorang hamba, membantu saudaranya sama muslim, ini menjadi sebab dia akan dibantu oleh Allah. Seorang hamba yang membantu sesama muslim akan menyebabkan dia dibantu oleh Allah. Ya, maka sekali lagi, jangan sungkan, jangan berat membantu sama muslim dengan apapun. Ya, bisa dengan harta, bisa dengan kekuasaan kita dengan kekuasaan, bisa dengan keahlian, ya, terakhir tidak bisa hanya menunjukkan, ya, ke Bapak Fulan, barangkali dia punya uang, coba kamu hubungi dia, kamu telepon dia, ini termasuk, ya, terakhir nggak bisa sama sekali, doakan, doakan, ya. Yang keempat, al-hirsu ala talabil ilmi syar'i, anjuran untuk mencari ilmu syar'i, anjuran untuk mencari ilmu syar'i, alladhi yuwassilu ila mardatillahi wallati biha nadkhulul jannata insya'allahu ta'ala. Ya, di mana mencari ilmu ini syar'i ini menyebabkan kita mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah akan kita dapati dengan cara kita mencari ilmu syar'i. Karena Allah enggak suka orang bodoh. Orang jahil enggak suka. Sifat jahil ini sifat buruk. Maka zaman sebelum Nabi diutus disebut dengan zaman jahil, jahiliyah. Ini zaman sangat buruk, sangat-sangat buruk. Ya, kebaikan ketika Nabi datang itu kebaikan apa? Ilmu. Ilmu. Dan percuma keimanan, ketaatan dan seterusnya tanpa ilmu percuma. Ya. Wallati biha nadkhulul jannata insyaallahu ta'ala. Di mana dengan ilmu ini kita bisa masuk surga insyaallahu ta'ala. Ya. Nah, terus jangan sampai capek lelah, dan memang seperti itu. Memang lelah, capek, penat, seluruh imam seperti itu. Dalam mencari ilmu ini tidak ada selesainya, ya, dan tidak boleh malu, ya, tidak boleh malu mencari ilmu ini, dan tidak boleh mengatakan malu mengatakan aku tidak tahu, tidak boleh, siapapun dia, siapapun dia, ya. Kemudian afdalul ulumi al-inayatu bi kitabillah qira'atan wa iqra'an wa ta'alluman wa ta'aliman wa fiqhan wa tadabburan. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang kitab Allah. Ini sebaik-baik ilmu. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang kitab Allah. Gimana kalau sunnah? Hah? Ya termasuk tadi kan, sudah kita bahas. Ketika disebut kitab Allah, maka pasti mencakup sunnah. Kitab Allah tidak bisa kita amalkan tanpa sunnah. Berapa kali Allah perintahkan aqimus shalah, aqimus shalah. Caranya bagaimana? Tidak mungkin kita bisa jalankan tanpa sunnah. Ya, berdirinya seperti apa, rukuknya seperti apa, sujudnya seperti apa. Tidak bisa kita lakukan tanpa sunnah. Jadi yang dimaksud, ya qala ma huwa qala rasul. Ya, al-inayatu bi kitabillah itu seperti hanya disebutkan di sini rupa-rupanya, ya, bentuk-bentuknya ada qira'atan, ada iqra'an, ada ta'alluman, ada ta'liman, ada fikhan, ada tadabburan. Ya, ada qira'ah, baca. Tentu ini ada kebaikan. Baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi dan seterusnya. Ini ada kebaikan walaupun tidak tahu maknanya. Ada dapat kebajikan satu huruf 10 kebajikan walaupun enggak tahu maknanya, ya, ini khusus Al-Qur'an, khusus Al-Qur'an. Adapun hadis tidak, ya, antum baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir Arabnya enggak tahu maksudnya, enggak dapat apa-apa, ya, enggak dapat apa-apa, karena hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya untuk dimengerti habis itu diamalkan. Ya, kalau berupa keyakinan ya harus diyakini. Nah, bukan untuk ditilawahkan. Kalau Al-Qur'an bisa ditilawahkan. Tentu setelah itu apa? Iqra'an, ya, membacakan kepada orang lain. Ta'alluman dipelajari. Mempelajari Al-Qur'an itu harus dipelajari. Mempelajari tentu dengan sunnah. Enggak mungkin kita bisa tahu tentang isi Al-Qur'an tanpa sunnah. Enggak mungkin. Enggak mungkin sama sekali. Kemudian ta'liman mengajarkan. Ya, mengajarkan. Setelah tahu punya ilmu, ajarkan. Dan ikhlas mengajari di karena Allah. Jangan ada apa-apa, ikhlas karena Allah. Ya, kalau ada kesempatan. kalau ada waktu, ya begitu. Wafikhan fikih, apa fikih? Faham. Fikih itu faham, ya. Ilmu fikih itu ya faham untuk memahami qaulun nah wa qaulur rasul. Ya, wa tadabburan ditadabburi, dihayati ditadabburi. Ya. Yang terakhir, tunalu sa'adatul abdi bil a'malis salihati la bil ahsab wal ansab. Seorang hamba itu mendapatkan kebahagiaan itu dengan amal soleh, bukan dengan nasabnya, bukan dengan kemuliaan dia sebagai anak raja, anak pejabat, keturunan ulama besar dan hatta keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan bukti sabda Nabi kepada Fatimah, Fatimah putriku, mintalah apa yang aku punya, aku bisa beri, tapi jangan minta selamat dari azab Allah. Ah, lihat, jangan minta surga, aku tidak bisa. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjamin putrinya Fatimah untuk masuk surga, untuk selamat dari neraka. Artinya harus berusaha sendiri-sendiri, harus berusaha di hadapan Allah sendiri-sendiri. Tidak boleh mengandalkan bapaknya, kakeknya dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian terakhir Syekh Salim membawakan perkataan syekhnya, ya. Syekhnya Syekh Salim siapa? Iya, Syekh Al-Albani rahimahullah. Qala Syekhuna hafizahumullah. Berkata Syekh kami hafizahumullah. Berarti ketika menulis tulisan ini Syekh Al-Albani masih hidup, tidak memakai lafaz rahimahumullah. Ya, qala Syekhuna hafizahumullah. Berkatalah Syekh kami hafizahumullah, semoga Allah menjaganya. Ya, ini perkataan Syekh Al-Albani yang dinukil oleh muridnya sekali. Al-istima'u 'ala tilawatil Qur'ani bi sautin wahidin, berkumpul untuk membaca Al-Qur'an dengan satu suara. Berarti apa? Ya seperti kur, paduan suara gitu kan. Membaca Al-Qur'an bareng-bareng. Falaysa mimma yusmiluhul hadis. Ini bukan sesuatu yang dikehendaki oleh hadis di atas. Sebagian kaum muslimin, terutama dari kalangan diin, mereka menganggap ini sebagai hujjah dalil bahwa boleh membaca Al-Quran beramai-ramai. Mana dalil? Mana? Sahihnya mana? Antum lihat, ya? Antum lihat. Mana? Mana hujahnya yang mengatakan bahwa hadis di atas bisa dijadikan dalil bolehnya membaca Al-Quran rame-rame? Iya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok kaum yang berkumpul di rumah Allah, di masjid, yatluna kitab Allah, lalu mereka membaca kitab Allah. Berarti kan salah rame-rame. Ya, wa yatadarusunahu bainahum, tentu ini tidak diperhatikan oleh mereka. Ya. Ini gunanya kita beragama dengan manhaj. Artinya memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan praktek Rasul dan para sahabat. Dengan praktek Rasul dan para sahabat. Nah, mereka tidak. Tidak sampai ke situ. Tidak ada pertanyaan, kapan ini dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat? Adakah hadis yang sahih Rasul dan para sahabat baca Al-Qur'an bareng-bareng, ya, atau dipimpin oleh satu orang, diikuti oleh 10 atau 20 orang? Nah, tidak ada satu pun riwayat baca Al-Qur'an sendiri-sendiri. Karena memang tidak ada membaca Al-Qur'an secara jamaah. Sebagaimana tidak ada doa jamaah, zikir wirid jamaah. Yang ada hanya salat berjamaah. Salat berjamaah. Itu pun tidak semua salat. Ya, salat duha berjamaah bidah. Salat qobliyah subuh berjamaah bidah. Ya, tidak semua salat dilakukan dengan berjamaah. hanya sholat yang lima waktu, ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, hanya beberapa sholat, ya. Ah, sholat tahajud boleh, tidak harus tapi boleh, boleh berjamaah, boleh tidak. Li'annahu bid'atun muhdatsatun, karena hal itu adalah bid'ah muhdatsah, mengada-ada. Berkumpul bersama kaum muslimin membaca Al-Qur'an beramai-ramai, ini adalah bid'ah muhdatsah, diada-adakan. Lam takun fi ahdi salaf, tidak pernah ada di kalangan para salaf. Salaf secara zaman itu siapa? Tiga generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat tentu disebut sahabat ini di zaman Rasul, ya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini disebut ulama salaf. Setelah itu khalaf. Adapun secara pemahaman boleh menisbatkan kepada tiga generasi awal, ya, as-salaf, atau al-sunnah wal-jamaah, atau al-firqatun najiyah, atau al-ta'ifah al-mansurah dan seterusnya. Ya, ini diperkuat, disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dengan kitab beliau yang sangat terkenal, menampar hujahnya Ahlul Bid'ah, yaitu kitab Al-I'tifah. Ya, begitu juga Imam Malik dan lain-lain menerangkan bahwa ini bid'ah. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan. Ya, selesai hadis ini, ya, selesai pula bab ini. Karena bab ini hanya berisi dua hadis, yang satu sudah dibahas. Ya. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah.